చూసాక కోపు ముళ్ళుతుంటూ కాప కళ్ళ త్రమా ఉదయంస మై తీంగల్ విచారా జూ సజా కళ్ళో మేమంతు సుఖజ సింపన్ సింపన్ సింపన్ MOR bilang barang itu nanti kadaluarsa sa masih menanti, masih jaga hati. Apa yang susah sampai bikin kau setengah mati? Sampai kapan mau penam kau pun rasa cinta itu? Ungkapkan saja selagi masih adanya waktu. Karena sapu gebetan banyak bukan cuma satu. Makanya potem sudah biar kau jadi saratu. Ya satu sudah mau jangan kau tahan iyo. Rasa bukan tahanan yang kau kurung-kurung to. Kasihan juga lo, kau hati itu bo. Keluarkan semuanya lega rasanya ado. Tapi sampai sekarang belum-belum sayang. Terbapa tapi rasa itu yang terus melayang. Kesana dan kemari, sampai kapan kau lari? Mau tunggu apa lagi, sani sudah yang kau cari. Kau cari, yeah. Jujur saja, kalau memang kau suka jangan simpan. Simpan, simpan perasaan itu. Masih bingung dengan koi antara tidak atau yoi. Kalau jumpa asik tara monoton, tapi kalau sudah di rumah slow respon. Kau memang tipe orang yang secari, karena awal kenal saya langsung mayari. Kau memang bawa seterbang dan menari, tapi saya khawatir kau lari. Kau tinggal bilang saja kalau memang kau tu ada rasa. Putar tiper macam orang susah. Nah bilang su, tempo su, biar tong dua kas jatuh.